Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Tayyib, iqra'u kullukum. Hasanul barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Adab al-Mufrad babu Al-Kibri, bab kesombongan. Nah, bab ini akan kita bahas permasalahan seputar sifat kibir, sifat sombong. Barakallahu fiknam. Kibir ini dikatakan oleh mereka para ulama bahwa dia termasuk dosa yang pertama kali terjadi. Barakallahu fikum. Termasuk dosa yang paling tua dalam sejarah kehidupan. Ya. Sombong. Nah. Yaitu ketika iblis la'anahullah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, disitulah kibir, kesombongan iblis barakallahu fikum muncul dan nampak. Nah, sehingga kibir ini termasuk ya dosa yang pertama kali muncul dalam sejarah barakallahu fikum ya kehidupan, alam semesta ini. Bentuk pelanggaran yang pertama. Nah, sehingga tentu sangat-sangat barakallahu fikum klasik ya sifat kibir ini, dan barakallahu fikum sampai sekarang sifat kibir, sifat sombong itu tidak pernah hilang dari cerita anak Adam. Barakallahu fikum. Naam. Kita akan membahas seluk-beluk masalah kibir ini. Dengan tujuan agar kita bisa menghindar darinya. Bagi yang punya sifat kibir, bisa mengobati dirinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibnu Harbin, Sulaiman ibnu Harb al-Azdi al-Washihi, al-Azdi al-Washihi Abu Ayyub al-Misri Abu Ayyub Al-Misri. Thiqatun imamun hafizun. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid Abu Ismail Al-Basri. Thiqatun thabtun faqihun. Hammad ibn Zaid Abu Ismail Al-Basri. Thiqatun thabtun faqih. An atau Anis-Saq. Anis-Saq. Saq'ad. Namanya unik ya. Agak susah juga bacanya. Ya. Sama kayak kemarin apa? Kok-kok. Nah. Ini. Saq'ad. Saq'ad. Anis-Saq'ad. Anis-Saq'ad. Ibn Zuhair. As-Saq'ad. Ibn Zuhair Al-Azdi Al-Kufi. Thiqatun. An Zaid bin Aslam. An Zaid bin Aslam. Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi. Thiqatun. Alimun. Wa kana yursil. Dia rawi yang thiqah dan alim. Pada beberapa keadaan dia memursalkan hadis. Qala Zaid bin Aslam berkata, la a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar. Aku tidak mengetahui riwayat ini melainkan dari jalannya Atha bin Yasar. Itu batas pengetahuan beliau bahwa madar atau sumber hadis ini dari Atha bin Yasar. An Abdullah ibn Amr. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Qala, beliau bercerita. Kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun min ahlil badiyati. Alaihi Jubbatu Sayjan. Abdullah bin Amr bercerita, dulu ketika kami duduk bermajlis di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang dari ya Badiyah. Barakallahu fiik. Dari Naam pelosok ya. Barakalafikum. Badia itu barakalafikum tempat yang jauh dari barakalafikum keramaian. Nah, tayyib. Jauh dari peradaban manusia barakalafikum. Jadi ada orang datang dari pelosok. Nah. Ya, dari tempat terpencil. Barakallahu fikum. Dan dia saat itu menggunakan jubah Sayjan. Nah, Sayjan jam'u sajin. Sayjan itu bentuk jamak dari sajun. Nah. Huwa at Toilasan al-akhbar. Huwa at-toilasanu al-akhbaru. Sayyid. Jubbatu Sayjan itu adalah toilasan, mantel. mantel atau mantel? Hah? Al-muhim, ya. Tergantung logat masing-masing, ya. Nah. Mantel atau mantel, barakallahu fikum. Tahu ya? Baju luar kayak jaket itu yang panjang biasanya untuk dingin. Nah, musim dingin. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang pelosok ini dia menggunakan baju mantel yang berwarna hijau. Barakallahu fikum. Hatta qama ala ra'si an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tepat berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi. Nah, bertatap muka dengan beliau. Biasa adabnya orang ya pelosok dalam menyampaikan sesuatu memang kurang adab. Ya, asal dia jedar-jeder, ceplas-ceplos. Nah, sehingga kalau ada seorang thullabul ilm yang ngomongnya itu barakallahu fikum, na'am, asal jedar-jeder saja, ceplas-ceplos saja, barakallahu fikum, na'am. Walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya mengingatkan, berarti dia kurang beradab. Ya. Perilakunya berarti kayak sama kayak orang pelosok gini. Barakallahu fikum, na'am. Enggak melihat siapa yang diajak bicara. Barakallahu fikum. Enggak melihat naam bagaimana kondisi orang yang diajak bicara. Ya. Naam. Asal aja. Barakallahu fikum. Naam. Berarti ya, itu sifat orang-orang pelosok, orang badiah. Naam. Jadi yang punya karakter seperti itu walaupun tujuannya bagus, ya. Negur, "Eh, ente makan enggak becus itu." Gitu ya. Nah. Kaget ya? Kaget kan? Nah, padahal sudah saya kasih anceng-anceng tadi ya. Nah. Orang yang dengar kaget. Iya, barakallahu fikum. Nah. Padahal dia memperingatkan temannya yang mungkin makan sampai sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Dia negur dengan cara seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Yang ditegur manusia, bukan hewan. Ya, nah. Hewan pun ditegur kayak gitu, kaget dia. Apalagi manusia ya, akhi. Nah, jadi harus diperbaiki. Ya, yang biasa koar-koar. Nah, yang biasa teriak-teriak. Barakallahu fikum, ya. Kita ini bukan hidup di badiah. Ya, bukan hidup, barakallahu fikum, di pelosok. Ya, kalau orang pelosok yang ngomongnya kayak gitu, biasa teriak-teriak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, di hutan. Hey, everybody. Ya. Dialognya mereka dari jarak jauh. Biasa ke hutan, ya, ke sawah. Itu kan nyebrang hutan. Nah, soalnya pengalaman dulu pernah, ya. Jadi waktu masa kecil liburan sekolah itu biasanya ikut nenek sawah. Tinggalnya di sawah. Nah, untuk ke sawah itu nyebrang Sungai Musi, lewat hutan belantara, habis itu baru ketemu sawah. Tinggalnya di sawah, di gubuk situ. Jadi saya melihat kebiasaan orang itu antara sawah satu dengan sawah yang lain. Di sana, di seberang ya kan. Hey, everybody! Itu perasaan saya, dengarnya kayaknya everybody gitu kan. Kayak pakai bahasa Inggris pula orang desanya kan. Nah. Biasa mereka ngomong tuh kayak gitu. Ya, teriak-teriak. Barakallahu fikum. Nah, karena memang mungkin pengaruh kondisi tempat. Nah, ente. Ya, ente. Antum tinggal di barakallahu fikum ya. Bukan di badiah. Tapi di kota ya. Sidayu ini kota barakallahu fikum ya. Nah, jangan antum anggap pelosok ini. Gak terima saya. Nah, saya ini orang Sidayu, barakallahu fikum. Ya. Nah. Sehingga diperbaiki ya. Jadi cara bicara jangan kayak orang Badiah. Naam. Ceplos-ceplos barakallahu fikum. Naam, asal aja enggak melihat tadi lihat kondisi hati orang, lihat perasaan orang. Walaupun kita lihatnya bagus, mengingatkan, menegur. Naam. Ya, niat yang bagus kalau tidak disertai dengan cara yang baik, maka akan menjadi buruk wajahnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Itu pelajaran bagi kita. Coba lihat ini orang Badiah, bagaimana dia ngomong di hadapan Rasul. Ngomongnya sama Rasul. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Naam. Langsung ya, ada perkara yang dia tidak cocok dengan Nabi, langsung dia ngomong. Hei, sesungguhnya teman kalian ini, naam, arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam syarah ya. Yang dia inginkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Teman kalian ini ya, coba lihat nih orang ini. Naam. Dia ini ingin merendahkan para tokoh ya. Faris itu kan artinya penunggang kuda, artinya orang-orang yang barakallahu fikum, naam, ditokohkan, ditinggikan derajatnya, orang-orang terhormat. Nah, teman kalian ini dia ingin merendahkan orang-orang terhormat dan dia ingin ya mengangkat derajat para penggembala. Ya, naam. Barakallahu fikum, maksudnya orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Itu barakallahu fikum pandangan sang ya ahlul badiah tadi terhadap Nabi. Bahwa Nabi itu berupaya untuk menggeser, naam, melengserkan orang-orang yang terhormat dan mengangkat orang-orang rendahan yang ada di sisi beliau barakallahu fikum. Nah. Langsung, ya kan? Langsung dia barakallahu fikum ya. Tayyib bicara dengan tajamnya barakallahu fikum dan itu benar-benar ya tidak adab. Nah, barakallahu fikum. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ya barakallahu fikum. Naam. Sekumpulan dari jubahnya. Nah, akhirnya jubah orang itu dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muazzin yuazzin. Tayyib. Kita lanjutkan. Setelah Nabi memegang ya sekumpulan dari jubah orang tersebut, faqala, kemudian Nabi mengatakan, ala ara alaika libasa man la yaqil. Nah, ketahuilah, kata beliau, aku melihat pada dirimu ini ada cara berpakaian orang yang tidak berakal. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa seorang yang alim itu terkadang perlu untuk berbicara. Ada saat di mana mereka tidak meladeni orang-orang jahil, ada saat di mana mereka harus berbicara. Ya. Nah, dalam banyak kesempatan riwayat-riwayat ketika Rasul berhadapan dengan badui yang tidak sopan kepada beliau, ya, beliau menyikapinya lebih apa? Lebih santun, ya kan? Tapi yang ini beliau menjawab cukup pedas, merespon. Ya kan? Nah, itu menunjukkan terkadang orang yang alim itu enggak diam terus. Dia melihat ada orang-orang yang memang perlu dikasih pelajaran. Ya. Nah, ucapan kata-kata yang tidak beradab itu perlu diajari. Ya. Nah, kalau ucapannya itu tidak santun, kalau kalamnya itu tidak tepat, bukan pada waktunya. Bukan diam saja. Karena kalau didiamin, orang ini akan seperti itu terus. Enggak akan berubah sifat dan karakternya. Nah, jadi termasuk bentuk rahmah, kasih sayang dia, jangan sampai orang ini punya karakter yang seperti itu terus diingatkan. Ivan ya? Nah, ya, caranya tidak tepat. Caranya tidak santun. Ya. Saya kan cuma mengingatkan, saya kan cuma menasehati. Iya, kita tidak menyalahkan niatan itu. Kan niat saya baik. Iya. Ya, wakam min muridin khair lam yusibah. Tapi banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari keinginannya. Kenapa? Karena salah caranya. Ya, tidak elok, tidak santun, tidak apik. Barakallahu fikum. Nah, ini Rasul menjawab ini. Enggak seperti biasanya kan. Kalau dalam riwayat biasanya Rasul, ya, lebih banyak barakallahu fikum na'am mengalah. Na'am tidak meladeni kata-katanya. Ini pedes beliau lumayan. Ya. Na'am. Ala ara alaika libasa man la ya'qil. Ketahuilah, aku melihat, ya, pada kamu ini ada gaya berpakaian orang yang enggak berakal. Nah, barakallahu fikum. Kurang cerdas. Dari gaya kamu berpakaian sudah menunjukkan bagaimana kadar akalmu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Summa qala. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratuhu alwafatu qala libnihi. Nabi mengatakan sesungguhnya Nabi Nuh, nah, Nabi Allah yang bernama Nuh sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendekati wafatnya, beliau berkata kepada putranya, inni qasun 'alaika alwasiyata amuruka bisnataini wa anhaaka anisnataini. Aku akan mewasiatkan kepadamu beberapa perkara. Dua perkara yang aku perintahkan, dua perkara yang aku larang. Ya, jadi enggak banyak-banyak barakallahu fikum. Empat poin, dua perintah, dua larangan. Apa pesan beliau? Amuruka bila ilaha illallah, fa inna samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku memerintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah karena sungguh langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, seandainya semuanya diletakkan dalam satu neraca timbangan. Tahu neraca timbangan? Hah? Timbangan model apa ini? Timbangan itu kan banyak. Ada timbangan digital. Ya. Nah, ada timbangan badan. Timbangan yang dimaksud mizan dalam yaumul kiamat itu timbangan yang punya dua. Barakallahu fikum, na'am, dua sisi, ya. Ini ada tempat letakkan objek yang mau ditimbang. Nah. Ya, itu model timbangannya. Kalau dari gambaran riwayat. Ini ya. Mana yang berat? Paham? Jadi bukan timbangan digital tinggal dilihat, oh 1,2 kilo. Enggak. Ya, bukan. Nah, itu namanya timbangan. Yang namanya mizan seperti itu. Nah, yang namanya kifah itu ada piringan bulat di sini, tempat meletakkan benda yang mau ditimbang. Itu namanya kifah. Ya, kalau di bahasa Indonesia namanya neraca, neraca timbangan. Nah, sehingga ketika kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu neraca, ya sebelah kanan, kemudian langit dan bumi diletakkan sebelah kiri, barakallahu fikum, maka pasti kata beliau kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, ya daripada langit dan bumi. Nah, siapa yang tahu beratnya langit dan bumi? Enggak ada, ya saking beratnya. Nah, timbangan model apa yang bisa menimbang langit dan bumi? Nah, ya benda seberat itu ternyata hanya kalah dengan satu kalimat yang ringan bagi bibir untuk mengucapkannya. La ilaha illallah. Nah, barakallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini enggak main-main. Ya, benar-benar luar biasa barakallahu fikum fadilahnya. Barakallahu fikum. Sampai ketika Nabi Musa meminta satu wirid, satu zikir yang dia bisa gunakan untuk memuji, menyanjung Allah, berzikir kepada Allah yang khusus untuk beliau, spesial. Allah kasih la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan kalau itu semuanya, enggak ada yang spesial. Ya kan? Semua umatmu, semua hamba-hambamu mengatakan itu ya Allah. Saya pengen yang spesial buat saya. Maka Allah mengatakan, tidak ada yang lebih spesial dari itu Musa. Itu sudah paling top sudah. Ya, enggak ada tandingannya la ilaha illallah itu. Itu sudah paling top. Nah, barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah ini kalimat yang luar biasa barakallahu fikum, ya. Nah. Tidaklah yang meremehkan kalimat ini melainkan barakallahu fikum orang-orang yang akan nanti, ya, menjadi ringan timbangan kebajikan pada dirinya. Ya, penyelamat itu. Masih ingat orang yang memiliki 99 bitaqah, 99 catatan dosa, lembar, ya, satu lembarnya sepanjang mata memandang, dan itu sudah membuat dia sempat putus asa. Ya, nah, amalan apa yang bisa mengalahkannya? Dia hanya punya satu bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata 99 lembar tadi kalah. Nah, karena masih di dalam hatinya itu adalah la ilaha illallah. Ya, nah, sehingga bahaya kalau orang di dalam hatinya itu sudah tidak ada la ilaha illallah. Kalau di dalam hatinya yang ada adalah la ilaha illad dinar, dolar, rupiah, apalagi ringgit, 6 peso. Peso mata uang mana? Thailand ya. Barakallahu fikum. Nah. Di dalam hatinya hanya ada barakallahu fikum dinar, dirham, dolar, ya, barakallahu fikum. Pound sterling dan yang semisal dengannya. Enggak ada la ilaha illallah. Bahaya itu orang. Nah, barakallahu fikum. Thayyib. Apalagi barakallahu fikum para da'i-da'i barakallahu fikum yang harusnya menjadi fokus dakwah mereka adalah dakwah tauhid, sudah mulai meremehkan la ilaha illallah. Ya, umat sekarang itu jangan terlalu fokuslah sama tauhid, ya. Nah, kalau tauhid itu ribut terus nanti kita. Umat Islam butuh bersatu. Ya, nah. Ajarkan kepada mereka, nah, tentang, ya, politik, siasah, barakallahu fikum, na'am. Ekonomi, teknologi, ya, na'am. Masalah tauhid itu 1 jam, 2 jam, kelar sudah, ya. Gak usah banyak-banyak. Bahaya sudah ucapan seperti ini. Ya. Kalau ada seorang muslim yang sudah menganggap enteng la ilaha illallah. Nah, bahaya. Ya. Gak tahu yang akan membantu dia nanti di akhirat kelak itu dari sisi apa. La ilaha illallah itulah yang menyelamatkan sahibul bitaqah. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga seberat apa la ilaha illallah di dalam hatimu, seberat itulah nanti timbangannya di akhirat kelak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Nabi mengatakan setelah itu, walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubhamatan laqasamat hunna la ilaha illallah. Nabi memberikan gambaran lagi bagaimana fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan seandainya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis itu bersatu menjadi halqah, ya, satu lingkaran, mughlaqah, terkunci. Jadi dia membentuk lingkaran yang dikunci. Ya, nah, meliputi. Kemudian dia terkunci, di-lock. Nah. Kemudian la ilaha illallah ditaruh di tengah-tengahnya untuk mengurung la ilaha illallah di tengah tadi. Barakallahu fikum. Maka laqasamat hunna la ilaha illallah. Aila kasarat hunna. Pasti kalimat la ilaha illallah itu bisa memecahkannya. Yang menarik di sini Nabi mengatakan qasama bukan fasoma. Maknanya mirip. Ya. Qasama dengan fasoma itu barakallahu fikum. Maknanya adalah al-kasru. Memecah. Kalau fasoma menggunakan fa min ghairi ibanatin wa faslin. Dia memecah tapi tidak sampai terpisah bendanya tadi. Cuma pecah aja, retak. Gitu ya. Lepas. Itu namanya fasom, infasoma. Nah, enggak sampai pisah benar. Tapi kalau menggunakan kosoma maknanya barakallahu fikum tayyib ibanah wa fasl. Pisah. Ya, benar-benar terpisah. Nah. Jadi dampak ya kehancurannya itu lebih besar kosoma daripada fasoma. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga di situ barakallahu fikum sebenarnya ada isyarat pesan dari Nabi la ilaha illallah. Bagi umat Islam, kalau umat Islam itu la ilaha illallahnya kuat, dikepung oleh musuh sekuat apapun, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Bahkan musuh sekuat apapun yang bersatu padu itu akan tercerai-berai tunggang langgang. Nah, ya, sejarah sudah membuktikan bagaimana dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Pada perang Ahzab, kaum muslimin barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu dikepung dari luar dan dalam. Ya, nah, dari luar orang-orang Quraisy bersama dengan pasukan orang-orang Romawi, dari dalam nah, orang-orang Yahudi ya sudah mulai membatalkan perjanjian barakallahu fikum na'am mereka. Luar dan dalam. Dalam kondisi Nabi dan para sahabat saat itu sedang apa? Dalam masa-masa paceklik, kelaparan. Ya, nah. Jadi kalau dalam kalkulasi ilmu perang, barakallahu fikum na'am, hancur sudah. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum ya, mereka melupakan bagaimana kekuatan barakallahu fikum ya, orang Islam itu bukan dari sisi jumlah, bukan dari sisi isi perut mereka, bukan dari sisi gizi atau persenjataan mereka, tapi kalimat la ilaha illallah yang begitu kuat keyakinannya di dalam hati mereka. Hancur itu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah memberikan ilham barakallahu fikum hanya dengan seorang sahabat Nabi yang barakallahu fikum ya mengadu domba mereka. Orang Yahudi diadu domba dengan orang Quraisy. Ya. Nah, barakallahu fikum strateginya. Karena orang ini bisa diterima di Yahudi, bisa diterima di Quraisy. Musyrikin Quraisy. Nah, ngomong ke orang Yahudi, orang Quraisy hati-hati ya. Ente ditipu, cobaan enggak percaya, ya. Nah, kalau mereka kalah, mereka kabur. Inti dalam kota Madinah, hancur inti sama Nabi Muhammad. Cobaan enggak percaya, kamu minta jaminan kepada orang musyrikin Quraisy, beberapa orang penting mereka kalian tahan. Pasti mereka enggak mau. Nah, dia juga bicara yang sama dengan orang Quraisy. Orang Yahudi tahu kan, licik, ular padang pasir mereka itu. Ha? Jangan percaya kamu. Ya, mereka akan mengkhianati kalian. Kalau enggak percaya, minta kepada mereka, orang penting mereka kalian tawan. Pasti enggak akan mau. Ya benar, ketemu dua belah pihak. Wah, ente pengkhianat. Mana? Jaminan keamanan buat kami? Enggak bisa, ente dulu yang kasih jaminan. Oh, ribut akhirnya. Sudah, ya kan? Nah. Ditambah lagi barakallahu fikum Allah mengirimkan ya cuaca badai padang pasir barakallahu fikum yang sangat mengerikan. Kalau antum pernah lihat ya badai padang pasir itu ngeri barakallahu fikum ya. Begitu pekat, nah, lari tunggang langgang. Barakallahu fikum. Nah, itulah ilaha illallah. Ya, nah. Begitu juga barakallahu fikum ketika seseorang barakallahu fikum muslim diuji dengan ujian dunia yang berusaha untuk menghimpit dia, menghancurkan dia, meluluh lantakkan dia. Kalau la ilaha illallah yang dia miliki kuat keyakinannya, hancur itu dunia. Ya, nah, tidak akan mampu untuk menghimpit orang yang punya la ilaha illallah di dalam hatinya begitu kuat. Nah, barakallahu fikum. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Nah. Wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in. Kemudian pesan dari Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya barakallahu fikum. Yang kedua adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Nah. Kata beliau fa innaha salatu kulli syai'. Kalimat itu adalah solawatnya, pujiannya segala sesuatu dari makhluk Allah kepada Allah. Ya, nah, jadi bagaimana makhluk-makhluk Allah itu memuji Allah, menyanjung Allah dengan kalimat ini, Subhanallahi wa bihamdihi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka di sini menunjukkan barakallahu fikum ya bahwa tasbih semua makhluk barakallahu fikum pendapat yang rajih adalah bilisanil maqal ya langsung dengan lisan mereka masing-masing barakallahu fikum sesuai dengan kondisi makhluk ya, jadi semut itu bertasbih kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, ikan-ikan yang ada di lautan juga bertasbih. Burung-burung yang ada di langit juga bertasbih. Barakallahu fikum. Semua makhluk itu tasbihnya ini. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, ya. Sehingga sangat merugi kalau kita sebagai seorang ahli sunnah. Sebagai seorang barakallahu fikum. Nam salafiyin. Justru kalimat yang seperti ini kering dari bibir kita. Jarang kita bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang demikian. Ya, nah, barakallahu fikum. Ini bentuk pujian semua makhluk. Dan memang dalam masalah tasbihnya selain dari manusia dan jin, ya, mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tasbihnya makhluk-makhluk itu dengan lisanul hal. Ya, jadi dengan keadaan mereka, barakallahu fikum, itu menunjukkan mereka sedang memuji Allah. Nah, ini bagi mereka-mereka yang tidak percaya kalau makhluk-makhluk tadi bisa bertasbih. Nah, mereka mentakwil. Barakallahu fikum. Nah. Tapi bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum meyakini kalau memang makhluk-makhluk tadi bisa bertasbih, mereka mengatakan itu secara hakiki bilisanil maqam. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat sebagian para sahabat itu pernah Allah berikan barakallahu fikum sebuah kesempatan yang sangat langka di mana saat itu mereka mendengarkan tasbihnya, ya barakallahu fikum, makanannya akan mereka makan. Masyaallah. Ya, jadi mau makan itu makanannya bertasbih barakallahu fikum. Subhanallah. Ya. Mau makannya jadi gimana gitu ya. Nah, makannya mau bertasbih. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Dari situ diambil istinbat oleh mereka para ulama kalau tasbihnya mereka itu memang bilisanil maqam. Ya. Nah, bukan bilisanil hal. Dikuatkan lagi dengan riwayat ini. Barakallahu fikum. Nah, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan dan itu diikrarkan oleh Nabi, fa inna atau fa innaha salatu kulli syai'in. Memang benar-benar bertasbih. Tetapi hanya saja di dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-44 Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu lahu bihamdihi walakinna la tafqahuna tasybih tasybihahum. Tapi kalian tidak bisa mengetahui. Nah, hanya kejadian-kejadian langka itu bisa dikatakan karomah di mana ya sebagian orang itu mendengarkan kalau makhluk-makhluk tadi memang berbicara. Barakallahu fikum. Nah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa biha yurzaku kullu syai'. Nah, ini bagus nih. Ya. Masa-masa pandemi ini banyak yang sempit. Nah, banyak yang sulit. Barakallahu fikum. Dengan kalimat inilah segala sesuatu itu diberikan rezeki oleh Allah. Ya, burung bisa dapat rezeki, pergi pagi, pulang sore. Ini amalannya, tasbih. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Pulang-pulang penuh perutnya. Ya, nah. Masa pandemi gini banyak yang mengeluh barakallahu fikum. Ya. Nah, dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil, nah banyak yang mengeluh. Ya, yang mengalami kesulitan dan kesusahan bukan hanya 1-2 orang, banyak pihak. Perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang kolap, barakallahu fikum. Nah, ya. Gulung tikar, hotel-hotel barakallahu fikum bangkrut. Nah. Baik, ya. Kurang zikirnya. Nah. Sehingga bagi mereka-mereka yang sempit barakallahu fikum rezekinya merasa barakallahu fikum na'am. Iya. Tidak lancar barakallahu fikum na'am. Biasakanlah mengamalkan amalan ini. Ya. Zikir kepada Allah subhanallah wa bihamdihi barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi barakallahu fikum na'am. Jangan everybody aja ngomongnya. Ya, barakallahu fikum na'am. Zikirnya barakallahu fikum adalah zikir subhanallah wa bihamdihi. Insyaallah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya. Kalau orang itu mau lancar rezekinya barakallahu fikum. Wa anhaaka 'anisyirki wal kibri. Itu dua poin yang dilarang oleh Nabi Nuh terhadap putranya. Dan aku melarangmu dari kesyirikan dan kesombongan. Fakultu awqila ya Rasulullah hadha asyirku qad arafnahu fama al-kibru. Kemudian kata Abdullah ibn Amr, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, kalau syirik ini semua kita sudah paham syirik. Nah, ya anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Terus kibr ini maksudnya apa? huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah kibir itu ketika salah seorang di kalangan kami memiliki ya hullah, hullah itu pakaian luar seperti rompi, barakallahu fikum, na'am, ya, atau mantel, ya, mantel yang bagus yang kami pakai, apakah sombong? Orang punya mantel yang bagus, ya, na'am, dia pakai, barakallahu fikum, mantelnya memang luar biasa, ya, buatan Jerman, barakallahu fikum, nah, nggak tanggung-tanggung, Eropa sana, sayyid. Walaupun belinya di pasar loak, ya kan, tapi made in-nya Jerman, nah, jejer kauman. Qala la, maka Nabi mengatakan enggak, ya, enggak sombong kalau seseorang itu suka menggunakan atau ketika dia memakai mantel atau jubah yang bagus. Itu bukan sombong. Qala fa huwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasanani. Berarti apakah sombong itu ketika seorang di kalangan kami menggunakan, memakai dua sandal, ya, sepasang sandal yang bagus dan tali sandalnya juga elok. Nah, sombong gak Rasul? Ya, barakallahu fikum. Nah, pakai sandal-sandal yang bagus. Swalo misalnya, ya kan? Nah, Swalo bagus ya? Bagus ya? Nah, sandal yang mahal itu yang antum tahu apa? Sandal yang mahalnya Paul, merek apa? Hah? Adidas. Hah? Siapa yang tahu? Ya, barakallahu fikum. Nah, apakah dikatakan sombong seorang yang senang menggunakan sandal yang bagus? Ya. Karena memang setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Ada orang yang dia fokusnya hanya senang dengan pakaian-pakaian yang bagus, ya. Nah, walaupun dia pakai sandal barakallahu fikum yang terbuat dari ban mobil, ya kan? Tahu ya? Sandal itu ya, yang katanya sandal barakallahu fikum awet, enam. Sayyid, dia senang pakai jubah yang bagus. Nah, tapi sandal tidak terlalu. Ada orang yang dia tidak terlalu dengan jubah, tapi dia sangat perhatian dengan sandal. Ya. Nah, dia kalau sandal yang harga 35, tembakan Adidas, itu kakinya gatel-gatel katanya. Ya. Paling enggak harga sandalnya itu yang 500-an ke atas lah. Nah, barakallahu fikum. Ada orang yang seperti itu. Kalalah Nabi mengatakan, enggak, ya. Itu bukan sombong, orang yang senang sandalnya bagus. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kala fahuwa ayyakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Oh, berarti Nabi sombong itu adalah seorang di kalangan kami yang memiliki hewan tunggangan yang dia tunggangi. Nah, dia punya tunggangan yang bagus. Unta merah, ya, misalnya kuda Persia, barakallahu fikum, na'am. Itu sombong ya Nabi. Ya, kalau zaman sekarang ya berarti motor-motor yang mahal, ya, motor-motor gede, ya, barakallahu fikum, na'am. Harley Mang Ojon, ya kan? Atau barakallahu fikum, motor-motor yang mahal atau mobil-mobil yang mewah, sombong nggak kalau orang itu memilikinya, ya? Nah, qala la, Nabi juga mengatakan tidak. Emang nggak masalah, inti punya barang yang bagus kita pakai, ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita punya barang yang bagus kita merendahkan orang lain. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah. Kita punya jam tangan Rolex. Ya. Nah. Rolex Daytona. Oh, mahal itu ya. Miliaran. Nah. Ya kalau kita senang pakai jam tangan itu ya. Nggak sombong. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang senang dengan keindahan, ya, sama berarti dengan Allah Subhanahu wa taala yang juga menyukai keindahan. Yang jadi masalah itu ketika Anda dengan jam Rolex yang Anda miliki, Anda meremehkan jam tangan teman Anda. Ente pakai jam tangan apa? Casio. Hah, Casio, Casio orang. Ya. Jam tangan apa Casio itu? Ya, nah. Jam tangan Casio orang itu enggak ada enggak ada nilainya itu. Nih, Rolex. Nah, ini bukan Rolex, ini Casio sebenarnya. Dan memang Casio orang ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini nih. Rolex nih, Daytona. Ini baru namanya jam tangan, ya. Nah. Awas jangan deket-deket, ya. Alergi jam tangan saya dengan jam tangan kamu. Wah. Ya. Nyek kali ini orang ya kan. Nah, barakallahu fikum. Jam tanganmu itu, kaleng-kaleng itu. Nih, bukan kaleng-kaleng. Rolex Daytona. Itu baru masalah. Ya. Nah, ketika Anda punya barang bagus, tapi Anda meremehkan orang lain. Itu sombong namanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, qala, Nabi mengatakan, masih Abdullah bertanya, qala, fahuwa ayyakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Berarti Nabi sombong itu adalah ketika salah seorang di kalangan kami memiliki teman yang banyak. Yang biasa bermajlis. Ya, nah. Ngobrol. Parti sana, parti sini. Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Makan bersama. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Rutin kegiatan makan bersama itu barakallahu fikum. Nah, baik, bukan hanya malam Jumat saja ya kan? Nabi rutin dia mengadakan makan bersama mengundang teman-temannya. Itu sombong enggak Rasul? Orang sering mengundang orang makan di rumah dia di ya makan bersama. Apakah itu sombong? Qala la. Nabi mengatakan enggak, itu enggak sombong. Qala ya Rasulullah, fama al-kibru? Maka Abdullah bertanya, terus wahai Rasulullah, al-kibru itu apa? Qala safahul haqqi wa ghamsun nasi. Nah, ya, ini ibarah yang sedikit berbeda dari yang ma'ruf ya. Kalau yang ma'ruf kan barakallahu fikum gham apa? Batarul haqq wa ghamtun nas menggunakan ta. Nah, ini menggunakan sad. Baik, safahul haqq maknanya barakallahu fikum ingkarul haq ya tajabburan wa tarafuan. Safahul haq maknanya lah ingkarul haqqi tajabburan wa tarafuan. Mengingkari kebenaran karena merasa diri yang paling tinggi. Ya, merasa diri yang paling barakallahu fikum wah dari semuanya. Nah, itu namanya safahul haq. Wa ghamsun nas menggunakan sad barakallahu fikum dalam sebagian riwayat menggunakan ta ghamtun nas. Maknanya adalah istihanatun nas wastihqaruhum. Istihanatun nas wastihqaruhum. Nah. Barakallahu fikum. Menghina manusia dan merendahkan mereka. Sehingga ada unsur menghina, ya, barakallahu fikum. Ada unsur apa? Melecehkan atau merendahkan. Itulah makna sombong. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pertemuan kali ini. Adapun fawaid dari hadis, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.